bagi siapa saja yang salah niat dalam talabul ilmi, salah niat dalam tafaqquh fiddin, salah niat dalam mempelajari ilmu agama, ilmu syariah, semestinya di dalam talabul ilmi, tafaqquh fiddin, dalam mengkaji Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, mestinya dia hanya mengharapkan wajah Allah. Mestinya dia hanya mendapatkan, menginginkan ridhonya Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Ikhlas niatnya. Ternyata dia meniatkan untuk mendapatkan sedikit materi dunia. Dia niatkan untuk mendapatkan harta, mencari harta benda dengan itu. Dia niatkan untuk mendapatkan tahta, kedudukan, posisi, jabatan dengan itu. Atau yang lain-lainnya dari kemaslahatan-kemaslahatan duniawi. Belajar ilmu agama untuk disanjung, untuk dipuja, mendapatkan ketenaran, kemasyhuran. Mencari ilmu agama supaya dia mendapatkan kedudukan dan posisi. Dan yang lain-lainnya dari kemaslahatan pribadi, tendensi pribadi atau tendensi duniawi. Ancamannya sangat keras. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat nanti. Pertanda niatan-niatan duniawi tadi termasuk dosa besar. Tindakan dosa yang besar atas pelakunya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain yang cukup panjang, di dalam Sahih Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang pertama yang diputuskan perkaranya di yaumul qiyamah nanti adalah seseorang laki-laki yang mati syahid. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, setelah menyebutkan tiga tipe orang yang disebutkan dalam riwayat ini nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ya Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, tiga orang yang tersebut tadi adalah makhluk Allah yang pertama yang dengan mereka neraka dinyalakan di hari kiamat. Ancaman yang begitu mengerikan. Pihak pertama yang diputuskan perkaranya sekaligus pihak pertama yang dengan itu neraka dinyalakan apinya. Dosa yang sangat besar. Orang pertama adalah rajul ustushhida, Seseorang laki-laki yang dianggap mati syahid, dia ikut jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah, meninggal di ma'rakatul jihad, meninggal di front pertempuran jihad. Fa'utiya bihi, dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada dia, memberitahukan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya. Dia pun mengenalinya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, lalu apa yang kamu amalkan pada nikmat-nikmat tadi? Qala, dia menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalan engkau ya Allah hingga aku mati syahid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qala jari. Dusta kamu. Sesungguhnya engkau berperang supaya dijuluki, dikenal sebagai seorang yang berani, pemberani. Waqad qil. Dan sungguh telah disampaikan, diucapkan, di dunia dia dapat gelar pemberani. Thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dengan orang tadi, ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilemparkan dalam neraka. Ini orang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Yang kedua, seseorang yang belajar ilmu, santri, wa'allamahu, mengajarkan ilmu, da'i, ustad, alim, syekh, waqara al-Quran, dan membaca al-Quran, para hafid-hafid Quran, fa'utiya bihi, dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah pun memberitahukan kepada dia, mengenalkan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya. Dia pun mengenalinya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha. Lalu apa yang kau amalkan pada nikmat-nikmat tadi? Qal, dia menyatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Qur'an semuanya lillah, fika, karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Allah mengatakan, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Tetapi engkau dahulu belajar ilmu supaya dikatakan sebagai 'alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an juga supaya dikatakan dia seorang qari'. Dia seorang hafiz. Faqad qil, dan sudah dikatakan. Di dunia dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang ustad, sebagai seorang qari, sebagai seorang hafiz, dapat dia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dengan orang tadi, ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilemparkan dalam neraka. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaih wa a'tahu min asnafil mali kullih. Dan seseorang yang Allah berikan keluasan rezeki kepada dia, Allah berikan kepada dia dari ragam harta benda semuanya. Fa'utiya bihi, dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, Allah pun mengenalkan kepada dia, memberitahukan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya, dia pun mengenalinya. Qala fama 'amilta fiha, apa yang kamu amalkan pada nikmat-nikmat tadi? Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan pun yang engkau mencintai untuk diinfakkan, disedekahkan harta padanya, melainkan aku infakkan, aku sedekahkan padanya harta bendaku untukmu semata, ya Allah. Qala kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, tetapi engkau berbuat seperti itu supaya kamu dikatakan seseorang yang dermawan. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan seperti itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, maka dia pun diperintahkan, ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanu fiddin azakumullah, riwayat yang satu ini pun juga demikian, memberikan tanbih yang sangat kepada kita semua tentang bahaya riya, bahaya memiliki niatan-niatan pribadi, niatan-niatan duniawi di dalam mengerjakan amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatan yang jelek tadi, niatan duniawi tadi justru membinasakan dia. Sebab dia masuk neraka dalam kondisi kepala di bawah, ditelungkupkan atas wajahnya. Dan yang dicontohkan dalam riwayat ini bukan orang biasa, bukan amal yang biasa, tapi amal-amal yang sangat besar, amal-amal yang sangat mulia. Jihad fi sabilillah, belajar agama, mengajarkan agama, menghafal Al-Quran. Infak fi sabilillah, sodakoh-sodakoh fi sabilillah. Ini semua amal besar, amal yang sangat utama, ketaatan yang luar biasa, yang semestinya orang tadi kalau dia ikhlas lillahi ta'ala mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang begitu besar, sebab dia dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Mestinya. Namun dikarenakan adanya tendensi-tendensi pribadi, tendensi-tendensi duniawi, keutamaan amal-amal besar tadi sirna. Keutamaan amal ketaatan yang besar tadi pudar, punah, hancur, berubah menjadi petaka, kebinasaan, kesengsaraan, kengerian di yaumul kiamah nanti, sebab dia dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah. Di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum semuanya akan terbongkar. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengelak. Dikarenakan dia langsung berhadapan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengakuan tidak bermanfaat. Pengakuan tidak ada gunanya. Didustakan secara langsung saat itu di depan dia. Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Dusta kamu, dusta kamu, dusta kamu. Walaupun semua orang di muka bumi ini ngertinya kamu, taunya kamu, masya Allah, seorang mujahid, seorang pemberani. Orang taunya kamu, masya Allah, seorang talibul ilmi, seorang santri, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang da'i, seorang alim. Semua orang taunya kamu seorang qari, seorang hafid. Semua orang taunya kamu jawad, dermawan, suka infak, suka sedekah, suka membantu, suka ta'awun. Tetapi ketika ada niatan-niatan terselubung di balik itu yang ternyata bukan karena Allah, yang ternyata ada niatan-niatan duniawi lainnya, semua akan terbongkar di yaumul qiyamah nanti. Semuanya akan terbongkar di yaumul qiyamah nanti. Akan didustakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Dan yang sangat ditakutkan perkara seperti ini yang begitu samar ini tadi. Di dalam Islam dikenal sebagai syirkun khafi, syirik yang samar. Disebutkan dalam sebagian hadis namanya syirkus sarair, syirik dalam sarirah, niatan yang paling dalam dalam hati, enggak ada orang yang tahu kecuali Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Mahmud Ibnu Labid, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum, iyyakum wa syirkas sarair, hati-hati kalian, hati-hati kalian dari syirik sarair, jamaknya sarirah, rahasia hati. Hati-hati kamu dari syirik yang ada tersembunyi dalam hati. Kalau mereka bertanya, wa ma syirkus sarair, apa syirik sarair itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ayyakum ahadukum yuzayyinu salatahu jahidan liyanzurun nasu ilaihi fadhalika syirkus sarair. Syirkus sarair, seseorang bangkit salat, entah salat sunnah ataukah yang fardu atau qiyamul lail dan segala macamnya, dia bangkit salat, dia bersungguh-sungguh menghias-hiasi salatnya, bersungguh-sungguh memperindah salatnya, tujuannya supaya orang lain memandang dia, melihat kepada dia. Itulah yang namanya syirkus sarair. Isnadnya hasan, sahih barakallahu fikum, isnaduhu sahih. Dalam riwayat yang lain, syirkul khafi, syirik yang samar itu, akhfa min dabibin naml, lebih samar daripada langkah semut. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, lebih samar daripada langkah semut, semutnya hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam, di malam yang gelap. begitu samar, tidak ada yang tahu, enggak ada yang bisa mendengarkan suara semut tadi, enggak ada yang tahu badannya semut tadi. Semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gulita. Samar sekali. Tetapi itu menghancurkan barakallahu fikum, membinasakan barakallahu fikum, menghancurkan amal, menghancurkan pahala amal, membuat pelakunya berdosa, jatuh dalam perkara dosa yang sangat besar, bahkan sebab dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah azzakumullah, masih banyak lagi yang lain, ayat Al-Qur'an, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya niatan-niatan yang jelek. Bahaya niatan-niatan duniawi dalam beramal. Wallahul musta'an. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang diperintahkan kepada kita ialah muhasabatun niyyah, evaluasi niat. Masing-masing kita harus berjuang sekuat tenaga untuk selalu mengevaluasi niatnya. Untuk apa kamu beramal? Untuk apa kamu menjalankan ketaatan kepada Allah? Untuk apa kamu beribadah? Semua amal, semua ketaatan-ketaatan kepada Allah, semua ibadah-ibadah kepada Allah, untuk apa kamu beramal? Untuk apa kamu mengerjakan ketaatan? Untuk apa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pastikan niatan itu baik. Pastikan niatan kita ikhlas lillahi tabaraka wa taala semata dengan jujur. Maka masing-masing kita semuanya mengevaluasi. Kalian wahai para santri, para talabatul ilmi yang diberi kesempatan dari Allah Azza wa Jal untuk bersimpuh di majalisul ilmi, tafaqquh fid din, talabul ilmi. Tanyakan pada diri kamu, tanyakan pada hati kamu yang paling dalam, untuk apa kamu talabul ilmi? Untuk apa kamu belajar? Kalau niatan-niatan kamu talabul ilmi yang syar'i ini bukan lillahi ta'ala, hati-hati, itu akan mengubah amal mulia menjadi amal yang jelek. Hati-hati dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan sebelumnya. Jangan sampai ada di antara kita barakallahu fikum niat talabul ilmi, niatan tafaqquh fiddin, kepingin jadi ustaz, kepingin jadi dai, kepingin jadi seorang alim, dikenal sebagai dai populer, dikenal sebagai ustaz viral, yang masyhur, yang tenar, yang terkenal, yang disanjung, yang dipuja. Jangan sampai itu niatan-niatan yang jelek. Ta'allamal ilma liyuqal alim. Belajar ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim. Merusak amal saleh. Jangan sampai di antara kita punya niatan-niatan duniawi, belajar ilmu, talabul ilmi, saya akan mencari fulus, akan mencari harta benda, akan mencari ma'isyah dengan tadi. Hati-hati. Itu niatan-niatan hartawi merusak amal saleh, mengubahnya menjadi dosa yang besar, sebab diancam dengan neraka. Tanyakan kepada diri kamu, untuk apa engkau membaca Al-Quran? Untuk apa engkau menghafal Al-Quran? Jangan sampai di antara kita yang memiliki niatan yang rendah supaya dikatakan hafid, supaya dikatakan sebagai seorang qari, disanjung, dimuliakan, meraih kemasyhuran, ketenaran, dunia, tahta dengan cara itu. Menghancurkan amal. Qara al-Quran liyuqal innahu qari. Membaca Al-Quran supaya dikatakan dia sebagai seorang qari. Hati-hati. Evaluasi niat kalian. Tujuan kalian, tujuan kita semua dalam talabul ilmi tafaqquh fiddin, yang pertama adalah untuk mengangkat kebodohan dari kita supaya kita bisa beramal di atas ilmu. Niatan kita imtithal amrillahi ta'ala wa rasulih. Kita talabul ilmi dalam rangka melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melaksanakan perintah, kita beribadah kepada Allah dengan ilmu ini. Tujuan kita semata-mata lillahi ta'ala, yang kita harapkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, supaya bisa beramal di atas ilmu, bisa melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam jiwa kamu, dengan ilmu ini aku akan membela agama Allah. Dengan ilmu ini aku akan pelihara agama Allah. Pelihara din, pelihara sunnah. Himayatul din. Al-hifad ala din. Dan terus kamu evaluasi, jangan sampai goncang, jangan sampai bergeser. Tanyakan kepada diri kamu masing-masing, wahai para da'i, wahai para ustaz, untuk apa kamu berdakwah? Apa tujuan kamu berdakwah? Untuk apa kamu menyampaikan muhadharah? Untuk apa kamu menyampaikan daurah-daurah? Evaluasi. Jangan sampai ada salah seorang pun di antara kita, para dai, para ustadz, para pengajar, para alim dan yang semisal itu, yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan ilmu agama, jangan sampai ada niatan-niatan pribadi. Jangan sampai ada niatan-niatan duniawi. Supaya dikatakan alim, supaya dikatakan ini loh da'i, ini loh ustad, mencari kemasyhuran, mencari ketenaran, mencari kedudukan, jabatan. Niatannya menghancurkan. Dakwah yang begitu mulia kamu coreng dengan niatan kamu yang rendah itu, berubah menjadi amal yang jelek. Engkau akan diancam dengan nerakanya Allah dengan niatan-niatan tadi. Menyampaikan muhadharah supaya dianggap saya seorang da'i, saya seorang alim, saya seorang ustad, muliakan saya, sanjung saya, tinggikan posisi saya. Itu niatan-niatan yang rendah, niatan duniawi, menghancurkan pahala dakwah. Dan masih banyak lagi niatan-niatan pribadi, niatan duniawi yang harus disingkirkan. Seorang dai, seorang ustadz berdakwah kepada Allah, entah dengan khutbah-khutbah, entah dengan muhadharah-muhadharah, entah dengan daurah-daurah, entah dengan tulisan-tulisan, entah dengan tariqah apapun, berbagai macam cara apapun, niatannya lillah wa fillah, niatan dia beribadah kepada Allah dengan dakwah ini yang diharapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah semata, ihtisabul ajr, bukan dunia, bukan harta, bukan tahta. Yang dia sampaikan perkara kebaikan, bukan perkara yang batil. Dia mengajak orang lain kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama yang benar, bukan mengajak orang lain kembali kepada dirinya sendiri. Bukan mengajak orang lain untuk menyanjungnya, untuk mengikuti dia. Dakwah itu ilallah. Dakwah itu ilal khair. Dakwah itu ila sabili rabbik. Bukan ila nafsik. Bukan kepada diri kamu. Bukan kepada ma'hadmu. Bukan kepada yayasanmu. Bukan kepada golonganmu. Bukan kepada kepentingan-kepentingan kamu. Yang namanya dakwah ilallah. Dakwah ilal khair. Dakwah ila sabilillah. Itu keikhlasan dalam perkara dakwah. Ini harus dievaluasi. Engkau terlibat dalam tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Engkau terlibat ikut andil dalam mentarbiyah para santri di pondok pesantren, di lembaga-lembaga tarbiyah. Perhatikan niat kamu. Evaluasi niatmu, untuk apa kamu ikut andil di situ? Apa tujuan kamu di situ? Apa yang kamu harapkan di situ? Pastikan semuanya niatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada niatan-niatan pribadi. Enggak ada niatan duniawi. Begitu pula ikhwan fillah jazakumullah. Para muhsinin, para fa'il khair, orang-orang yang berta'awun fi sabilillah, ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah dengan harta yang dia miliki, selalu harus dicek niatnya. Untuk apa kamu ta'awun? Untuk apa kamu menyumbang? Untuk apa kamu donasi? Menyampaikan dana kamu kepada sebuah tempat. Pastikan semua itu lillahi tabaraka wa ta'ala. Kamu mengharapkan ridhonya Allah semata dengan harta yang kamu infakkan tadi. Pastikan kamu ikhlas dalam melakukannya. Jangan sampai ada seorang pun dari kalangan para muhsinin, para fa'il khair, yang punya niatan-niatan rendah, niatan-niatan yang duniawi atau pribadi dalam infaknya. Ketika dia menjadi seorang muhsinin, seorang donatur, itu merusak yang namanya pahala sedekah. Berujung kepada kebinasaan, diancam dengan nerakanya Allah. Dia bersedekah supaya dikatakan jawad, dermawan. Dia bersedekah supaya dikatakan dia yang punya andil di situ. Dia bersedekah supaya dikatakan demikian dan demikian. Semuanya tujuan rendah, niatan yang rendah, pribadi atau duniawi semata. Mengejar sanjungan, mengejar pujian, kemasyhuran, ketenaran dan yang lain-lainnya itu membinasakan. Kadzabta, dusta kamu. Engkau membelanjakan, engkau berinfak, engkau bersedekah supaya kamu dikatakan jawad. Ikhwan fillah jazakumullah. Pada riwayat yang panjang tadi disebutkan faqad qil. Contoh orang yang mati syahid, contoh orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, muhsinin yang infak fisabilillah dengan niatan-niatan tadi, faqad til, dan sungguh telah dikatakan di dunia itu. Artinya dia meraihnya, dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia meraih posisi sebagai seorang pemberani, pejuang, mujahid. Dia meraih julukan sebagai seorang talib, santri, alim, dai, ustad, pengajar, qari, hafid, dermawan, ila akhirnya. Til, tadi katakan sih. Itu semuanya fata morgana. Itu semuanya menipu. Dikarenakan pada hakikatnya bukan dunia, bukan di dunia, tapi di yaumul qiyamah nanti. Maka jangan terlena, wahai para santri, dengan sanjungan-sanjungan orang kepada kamu. Jangan terlena, wahai para pengajar, wahai para ustadz, wahai para da'i. Jangan terlena dengan sanjungan orang kepada kamu. Jangan terlena, wahai para muhsinin, wahai para dermawan. Jangan terlena dengan sanjungan orang kepada kamu. Wahai para hafid, wahai para qari, wahai semua orang yang mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah kepada Allah. Jangan terlena dengan sanjungan orang kepada kamu. Ketika salah niat, maka akan berujung petaka, berujung kebinasaan, berujung penderitaan. Bayangkan, sebagai orang pertama, na'udzubillah, orang pertama yang dengan itu neraka jahanam dinyalakan apinya. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Maka ya Nabi tina azakumullah, ikhlaskan niat. Evaluasi niat kita masing-masing. Pastikan semuanya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhlasu niyah inilah, di samping dengan muwafaqatus sunnah, mengamalkan sesuai dengan bimbingan sunnah, ikhlasun niyah inilah yang membuat amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Amal kita sampai kepada Allah Azza wa Jal. Amal kita berpahala besar. Amal kita berbuah keberkahan. Barokah pada ilmu, barokah pada amal, barokah pada kehidupan, barokah dalam segala-galanya, barakallahu fiik. Pastikan itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimussalata wa yutuz-zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, sebagai hunafa, orang-orang yang hanif, yang bertauhid, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La yanarallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya atau darah-darahnya terkait dengan hewan kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak memandang jasad-jasad kalian atau bentuk-bentuk rupa-rupa kalian, namun Allah memandang pada hati kalian, itu keikhlasannya dan amal-amal kalian yang di atas sunnah. Maka ini merupakan perjuangan yang sangat berat, yang sangat besar dan berkesinambungan sampai kita wafat nanti. Jaga niat, jaga keikhlasan, terus evaluasi niat supaya selalu di atas ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan terus memanjatkan doa kepada Allah, berdoa supaya diberi taufik, diberi hidayah, berdoa supaya diberi keikhlasan dalam beramal. Berjuanglah, ini tugas masing-masing kita tanpa terkecuali, saya, antum, dia, kalian, mereka, semuanya perjuangan untuk menggapai keikhlasan dalam beramal, yang dengan itu kita akan mendapatkan barakatul amal, fadilah amal, dan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan apa yang kita inginkan dengan amal-amal yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan rahmat Allah semata kita berharap Allah memberikan surga kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Ini renungan, muhasabah, evaluasi untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, dan semoga Allah mencurahkan keikhlasan niat dalam semua amal-amal kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua husnul khatimah, dan semoga Allah juga memberikan kepada kita al-jannah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.